Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, pada pertemuan yang lalu telah kita baca sedikit nasihat dan wasiat Syekh Rabi' hafizahullah taala agar kita mempelajari ilmu syariat Al-Quran, sunnah Nabi SAW dari kalangan orang-orang yang memiliki kafaah, kemampuan. Demikian pula beliau mewasiatkan kepada kita semuanya untuk menempuh metode hikmah mau'idhoh hasanah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menghindari sikap-sikap brutal, rial, kaku, kasar sehingga menjauhkan umat dari dakwah as-salafiyah. Kemudian beliau menyebutkan di sini dalil yang menunjukkan hal tersebut di dalam surat Al-Fath, demikian pula surat Al-Hijr. Allah mengatakan Muhammadin Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau kaum mukminin berlaku keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang, menyayangi satu sama lain, menyayangi di antara mereka. Allah juga mengatakan waghfidh janahaka lil mu'minin, dan rendahkan sayapmu terhadap kaum mukminin, berlaku lemah lembut, berlaku tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa qala jalla wa ala, demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya engkau wahai Nabi faddan ghalidhal qalb, berlaku keras, jika engkau berlaku keras, ghalidhal qalbi, kaku kalbumu, keras kalbumu, kasar, lan faddu, niscaya mereka akan bercerai-berai, meninggalkan dirimu, tidak mau duduk di sekelilingmu, tidak mau menyambut dakwahmu. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus kepada umatnya. Seandainya engkau wahai sang dai berlaku keras, kaku, kasar di dalam berdakwah, niscaya umat akan menjauhi kita. Tentunya semua ini ya, berdasarkan contoh-contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas prakteknya. Kapan kita berlaku lemah lembut, demikian pula mengucapkan dengan ucapan yang tegas di dalamnya. Thumma qala hafizahullahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul bashari wa afdaluhum wa afsahuhum wa a'lamuhum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling utama, manusia yang paling fasih di dalam menyampaikan dakwah, di dalam menyampaikan risalah ini. Wa a'lamuhum, dan manusia yang paling mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Akmaluhum wa afdaluhum wa afsahuhum wa a'lamuhum. Demikian pula beliau adalah manusia yang paling sayang terhadap umat. Bil mu'minina raufur rahim. Menyayangi umat manusia. Karena sayangnya beliau, maka beliau sebagai pemberi peringatan terhadap umat, mengingatkan bahaya-bahaya yang akan menimpa orang yang menyelisih syariat Allah, sebagaimana pula beliau memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Summa qala hafizahullah, walau lam yujad fihi hadzal wasfu lan faddan nasu anhu wa taraku da'watahu. Seandainya tidak didapati pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam sifat ini, kesempurnaan, yakni sifat kasih sayang, hikmah, mau'idhah hasanah, berlaku lemah lembut, tidak ada pada diri Rasul, seandainya tidak ada, lan faddan nasu anhu, niscaya manusia akan menyingkir dari beliau. Manusia akan menyingkir, menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pengikutnya jika bersikap tidak ada sifat semacam itu, lemah lembut, menyayangi umat. Wataraku, dan manusia, umat manusia akan meninggalkan dakwah beliau. Kemudian beliau mengatakan, kaifa antal miskinu, bagaimana denganmu wahai miskin, yakni engkau yang kasihan, salah di dalam bersikap, salah di dalam melangkah, salah di dalam berdakwah, karena tidak mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Akan merusak citra dakwah, akan menjauhkan umat dari dakwah salafiyah. Selain dari itu akan menjatuhkan kehormatanmu sendiri. Qala hafizahullah, nahtaju ila husnil akhlaqi wa husni at-ta'amuli fi ma bainana qabla kulli syai'in. Kita butuh terhadap akhlak yang bagus. Dengan akhlak yang bagus, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat hambanya di dalam surga. Dengan akhlak yang mulia, menjadi sebab umat menerima dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati dengan sifat yang mulia ini, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini pujian yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi, la'ala khuluqin 'adzim, benar-benar ya di atas akhlak yang mulia, berada pada akhlak yang mulia yang paling bagus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan terbaik bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir, dan banyak mengingat Allah. Kata beliau, kita butuh kepada akhlak yang mulia. Demikian pula husnul ta'amul, bagus di dalam berinteraksi, bermuamalah. Fima bainana, di antara kita, berakhlak yang baik, berinteraksi dengan interaksi yang baik di antara kita. Qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Yakni sebelum bersikap dengan orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara Ahlussunnah wal Jamaah semestinya mewujudkan akhlak yang mulia, kemudian berinteraksi dengan interaksi yang baik. Tidak saling su'udzon, tidak saling mencekal, menjegal, dan semisalnya menjatuhkan saudaranya. Qala wattaakhi wattalahum. Wattaakhi wattalahumi, kita juga membutuhkan at-taakhi, persaudaraan, persaudaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa talahum, dari kata talahum, daging, ya, merapat. Kita butuh merapat, bersatu padu. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa, berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, memiliki sikap perhatian, ya, mudah tersentuh akan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Ketika saudaranya sakit, segera menjenguk, memberikan hak-haknya. Saudaranya butuh, segera membantu dengan kemampuannya. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah memberikan pertolongan kepada seorang hamba sesuai dengan pertolongan hamba tersebut kepada saudaranya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan menutup kebutuhan seorang hamba jika hamba tersebut, ya, sesuai dengan usaha yang ditempuh oleh hamba itu di dalam memenuhi kebutuhan saudaranya. Nas'alullah at-taufiq. Tsumma qala, tsumma fi da'watina, ya, qabla kulli syai' fi ma bainana qabla kulli syai'. Di antara kita, kemudian beliau mengatakan, thumma fi da'watina, kemudian kita membutuhkan akhlak yang mulia, husnul ta'amul, interaksi yang baik, persaudaraan, merapat, bersatu padu, kemudian terkait dengan dakwah kita. Dalam dakwah, al-insan da'if, al-mar'u da'if, seorang itu lemah, fahuwa quwiyun bi'akhih, dia menjadi kuat dengan saudaranya. Tidak bisa seorang memikul dakwah ini sendirian. Ustadz butuh bantuan ikhwan, ikhwan butuh bantuan ustadznya. Demikian pula tulab saling membutuhkan satu sama lain, saling ta'awun, saling melengkapi satu sama lain. Nah, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang selamat dari dosa, tidak ada yang maksum kecuali man asamahullah minal anbiya wal mursalin, kecuali yang Allah perkecualikan dari kalangan para nabi dan para rasul. Sehingga dari sini kita mengerti akan kelemahan kita, maka dari situ kita butuh adanya ta'awun, saling melengkapi satu sama lain. Thumma fi da'watina nastakhdimu al-hikmata wal mu'idatal hasanah. Kemudian di dalam berdakwah, dakwah kita, kita menggunakan metode hikmah dan mau'idhah hasanah. Thumma qala hafidhahullahu ta'ala asyidda'u 'alal kufar. Allah mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, para sahabat, selain berlaku lemah lembut kepada umat Islam, asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Qala idza mastajabu li da'watina, jika mereka orang-orang kafir tidak menyambut dakwah kita, tidak menyambut seruan agama Islam. Yakni nuqatilu man yastahiqqul qital. Coba antum perhatikan bagaimana kejelian beliau, yaitu nuqatilu, kita memerangi orang yang berhak untuk diperangi. Memerangi orang yang berhak untuk diperangi. Hatta orang-orang kafir, ya, tidak semuanya sebagaimana kita ketahui, tidak semua orang kafir berhak untuk diperangi. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Mereka dilindungi darahnya. Berbeda halnya dengan kafir al-harbi, yang memerangi umat Islam, maka mereka berhak untuk diperangi. Sehingga beliau katakan, yakni nuqatilu man yastahiqqul qital, memerangi, kita memerangi orang yang berhak untuk diperangi. Tab'an ba'dal muqaddimat, tentunya setelah adanya pendahuluan. didakwai terlebih dahulu, diajak terlebih dahulu, wa ba'da da'wati setelah didakwai, wa ba'dal bayan setelah dijelaskan kebenaran agama Islam, kebatilan kekufuran, dijelaskan buah yang diraih oleh umat Islam dan orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, dan akibat yang didapati oleh orang-orang kafir dan orang-orang musuh Islam, jelaskan. Wa ba'da kulli syai'in barakallahu fikum, dan setelah menjelaskan segala perkara yang dibutuhkan kepada mereka sehingga hujjah telah tegak di hadapan mereka. Qala asyiddatu 'alal munafiqin, tadi ya, asyidda 'alal kufar, keras terhadap orang kafir, memerangi orang yang berhak untuk diperangi. Bukan seperti yang dilakukan oleh kaum teroris al-Khawarij yang memerangi, yang meledakkan di berbagai tempat orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Kemudian kata beliau, wasyiddatu 'alal munafiqin, dan berlaku keras terhadap kaum munafikin. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Ya, wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan kaum munafikin. Bagaimana bentuknya? Ya'ni nuqimu 'alaihim al-hujjata wal burhan. Kita tegakkan kepada mereka hujjah, dalil, wal burhan, dan keterangan. Mengapa tidak diperangi dengan pedang, dengan membunuh mereka? Karena kaum munafikin zahirnya mereka adalah umat Islam, mengucapkan syahadatain, melaksanakan sholat, menampakkan syariat Islam, namun batin-batin mereka memusuhi Islam, cinta terhadap kekufuran. Sehingga bagaimana bentuk memerangi mereka? Memerangi mereka dengan menyebutkan dalil, menjelaskan, kemudian membantah syubhat-syubhat mereka, menyebutkan na'am ancaman-ancaman yang akan mereka dapatkan dari kalangan kaum munafikin. Qala laisa bisu'il akhlaq, bukan dengan jelek di dalam berakhlak, bukan dengan berlaku jelek di dalam bermuamalah. Qala wasyiddatu 'alal kuffar, adapun berlaku keras terhadap orang kafir, orang-orang kafir, bisayfi, dengan saif, dengan pedang memerangi mereka. Dengan bunduk, dengan senjata api dan semisalnya. Qala, tentunya bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Idza lam yadkhulu fil Islam, jika mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Wa anadu, dan mereka membangkang. Wa kabaru, serta sombong. Wa fa'alu, dan melakukan apa yang mereka lakukan, memerangi umat Islam. Qala hina idzin yushra'u al-qitalu barakallahu fikum, di saat itu ya, di saat demikian disyariatkan bagi kita untuk memerangi mereka. Qala hafidhahullah asyahid, intinya al-an nahnu ma'indana suyufun, saat ini kita tidak memiliki pedang-pedang. Ghairal hujjati wal burhani wal akhlaq, selain hujjah, dalil Al-Quran Sunnah, wal burhan, keterangan, wal akhlak, demikian pula budi pekerti yang luhur, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kita tidak punya pedang, tidak punya tembak dan semisalnya peluru. Bagaimana memerangi mereka? Dengan hujjah, menjelaskan, mendirikan ya pondok-pondok, demikian pula menegakkan ta'lim, kajian ilmiah, menjelaskan kerusakan-kerusakan mereka, menjelaskan kepada umat bahaya-bahaya mereka. Ini adalah jihad melawan mereka. Qala al-akhlaqu hiya amdha al-aslihati fi kabti ahli dhalali wa damghihim bil hujjati wa fi raddil kafirin. Akhlak yang mulia merupakan amdo al-aslihah, merupakan senjata yang paling tajam. Senjata yang paling tajam, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Untuk fi kabti ahli dhalal, untuk membinasakan serta menghinakan orang-orang yang berada di atas kesesatan. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Demikian pula wadamghihim, dalam rangka melenyapkan dan mengalahkan mereka. Bil hujjah, dengan menyebutkan dalil. Wa fi raddil kafirin, demikian pula dalam rangka membantah orang-orang kafir. Dari sini antum tahu ya bagaimana pentingnya ilmu dan talabul ilm. Kita tidak memiliki senjata api, tidak memiliki dan tidak diperbolehkan pemerintah ya. Yang kita miliki adalah ilmu. Maka kewajiban bagi kita semuanya di saat-saat semacam ini untuk semangat dalam mencari ilmu, menghadiri majelis ilmu, demikian pula menyebarkan ilmu, menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Tidak semua orang bisa terjun di dalam jihad semacam ini kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga kita mengasung ikhwas kalian untuk bersemangat di dalam jihad ini, jihad fi talabil ilmi wa nashril ilm wa at-takhalluq bi akhlaq al-karimah. Mencari ilmu, menebarkan ilmu, demikian pula berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sehingga hal ini sebagai sebab dari sekian sebab umat Islam mengerti agama Islam yang hakiki dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai rongrongan teroris, kemudian ancaman-ancaman yang akan menimpa mereka, demikian pula bangsa dan negara ini. Qala wa fihi hidayatul jami'i insyaallah. Pada metode tersebut, berakhlak dengan akhlak yang mulia, mencari ilmu, menyebarkan ilmu, fihi, pada perkara-perkara itu terdapat hidayah bagi seluruh umat insyaallah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tadi bagaimana Allah mengatakan kepada Rasulnya, walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik. Sebab al-infidad, berlarinya umat ya, itu apa? Karena sikap keras, kaku, tidak pada tempatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-aslu fid da'wati al-lin. Hukum asal dalam berdakwah itu lemah lembut. Berlaku lemah lembut di dalam berdakwah. Kecuali ya, maqam-maqam tertentu yang dituntut di situ berlaku syiddah, keras. Qala hafizahullah, nas'alullaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kami dan kalian untuk mencapai apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Doa beliau untuk kita, termasuk untuk yang membaca insyaallah. Demikian pula yang mendengarkan. Beliau mendoakan, nas'alullah, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kalian untuk bisa mencapai apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa arju an yaj'alani Allahu wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla. Dan saya berharap agar Allah taala menjadikan diriku dan kalian termasuk dari kalangan orang-orang yang mengerti, mendengar, memperhatikan al-qaul, ay al-qaul al-haq, kebenaran, kemudian mengamalkannya. Fayattabi'una ahsanah, kemudian mengikuti dengan sebaik-baiknya. Terkadang seorang diberikan taufik untuk mengerti kebenaran, namun tidak diberi taufik untuk mengikutinya. Mendengar itu kebenaran, namun tidak mengikutinya. Mengerti itu kebatilan, namun tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk menjauhinya. Qala wattinu anfusakum ala al-istifadati mimma tasma'una min al-khairi wal-haqqi. Wattinu, siapkan diri-diri kalian untuk mengambil faedah dari perkara-perkara yang kalian dengar berupa kebaikan dan kebenaran. Siapkan, bukan sebagai sambilan, namun betul-betul disiapkan seakan-akan kita berjihad. Nah, disiapkan pikirannya, tenaganya, fisiknya, disiapkan untuk mengambil faedah kebaikan dan kebenaran yang kita dengarkan. Wattinu anfusakum 'ala at-tatbiqi wal 'amal. Setelah itu, ya. Setelah memahami, mendengar, kemudian wattinu, siapkan diri-diri kalian untuk menerapkan dan mengamalkannya. Diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah agama Islam. Baik terkait dengan diri kita, keluarga kita, masyarakat ataupun muamalah dengan umat manusia secara umum. Inilah ilmu an-nafi', ilmu yang membuahkan rasa takut, ilmu yang membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullahu taala wa insyaallah hadhihi adh-dhawahiru as-sayyi'atu bil hikmati wat ta'aqqul tantahi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penampilan-penampilan yang jelek ini, kondisi-kondisi yang menyedihkan akan hilang dengan hikmah dan ta'akul, berpikir jernih, mencerna setiap perkara yang hendak dilakukan. Demikian pula mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Betul-betul dicerna, diperhatikan, bukan asal bergerak, bukan asal bertindak, namun betul-betul dipertimbangkan. Qala wa ya'su al-a'da'u min tafriqina wa tamziqina, sehingga musuh-musuh ahlu sunnah wal jamaah secara khusus, demikian pula musuh-musuh Islam, ya'as, akan putus asa untuk memecah belah kita dan mencerai beragen kita. Putus asa. Karena melihat bangunan yang kokoh. Satu sama lain saling menguatkan. Wa illa idza lam nasma' wa nastakhdim hadhil akhlaq. Jika tidak. Jika kita tidak mendengar, tidak pula menggunakan akhlak yang mulia ini. فَسَيَظِلُّ الشَّبَابُ السَّلَفِيُّ لُعْبَةً بِأَيْدِي خُسُومِهِمْ وَأَعْدَائِهِمْ. Maka syabab as-salafi, kaum muda, para pemuda salafiyin, terus-menerus menjadi lu'bah, menjadi permainan. Ya. Baik melalui media internet, baik melalui ya, klub-klub olahraga, ataupun melalui naam berbagai promosi perdagangan ataupun yang lainnya. Ya. Maka syabab yang menjadi penerus kaum tua akan menjadi lahan permainan, lu'bah. Syabab salafiyin, kaum muda dari salafiyin akan menjadi terus-menerus menjadi naam sasaran permainan, dipermainkan sehingga tidak ada lagi penerus mereka. Bi aidi khusumihim, di tangan-tangan khusum, lawan-lawan mereka. Wa a'daihim, dan musuh-musuh mereka. Apa sebabnya? Karena syabab tersebut jauh dari as-salafiyah, walaupun orang tuanya, walaupun ayah-ayahnya kokoh di dalam memegang salafiyah, namun jika kaum syabab, para pemuda lemah, jauh dari dakwah, jauh dari Al-Quran dan Sunnah, sungguh keadaan mereka mengkhawatirkan, karena mereka merupakan harapan kita semuanya. Qala alaikum bil hikmah wa alaikum bit ta'aqqul. Maka wajib bagi kalian untuk bersikap bijak. Bijak di dalam berucap, bijak di dalam bersikap dan bertindak. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini makna hikmah. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan wajib bagi kalian untuk bersikap ta'akul, berfikir jernih. Memperhatikan akibat-akibat yang akan terjadi, yang mungkin terjadi jika kita berbuat demikian dan demikian. Tidak gurusa-gurusu. Wa'alaikum bis-sabri, wajib bagi kalian untuk bersabar. Wa'alaikum bit-tarahumi wat-ta'akhi fima bainakum. Wajib bagi kalian untuk saling menyayangi, saling bersaudara di antara kalian. Thumma nashara hadhihi ad-da'wata bil akhlaqi al-aliyah. Kemudian dia menyebarkan dakwah ini dengan akhlak yang tinggi. Wa satarawna kaifa yuqbilun nasu ala hadhihi ad-da'wah. Niscaya kalian akan melihat bagaimana umat manusia menerima dakwah ini. Naam. Terkadang kaum awam, kaum muslimin keumumannya melihat salah seorang dari kita akhlaknya kurang bagus dari tutur katanya, muamalahnya terhadap saudara dia yang masih awam, kaum muslimin. Ataupun sikap dia terhadap kaum muslimin secara umum. Ya. Tidak memiliki akhlak yang mulia. Tidak berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kemudian yang terkena bukan cuma dia. Yang terkena akhirnya dakwah. Lihat salafi semacam itu. Ucapannya, perbuatannya. Cara naik motornya. Gak taat terhadap peraturan lalu lintas. Gak ikut program-program pemerintah yang tidak ada mukhalafah syariahnya dan semisalnya. Yang dinilai bukan cuman dia satu orang, namun ya yang dinilai dakwah. Lihat salafi semacam ini. Qala wasatarawna kaifa yuqbilun nasu ala hadhi dakwah. Engkau akan melihat manusia menyambut dakwah ini ketika kita menggunakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, tata krama yang bagus, selama tidak melanggar syariat Allah. Nas'alullaha lana walakum at-taufiq. Kami mohon kepada Allah taufik untuk kami dan kalian. Qala astazinukum barakallah. Barakallahu fikum. Saya minta izin, kata beliau dalam majelis tersebut. Saya minta izin kepada kalian, semoga Allah memberkati kalian. Walaisal muradu kathratal kalam. Yang menjadi maksud bukanlah banyaknya ucapan. Ya. Banyak bicara, banyak komentar, bukan. Al-insanu qad yasma'u kalimatan, seorang manusia terkadang dia mendengar suatu kalimat. Yanfa'uhu Allahu biha, Allah memberikan manfaat kepada orang itu dengan sebab kalimat itu. Kalimat yang didengar, sampai-sampai sebagian salafus saleh Aban bin Sulaim mengatakan, ya, kalimatu haqqin min akhika khairun laka min malin yu'tika. Fa innal kalimah tahdika wa innal mal yudghika. Atau kama qol. Kata sebagian salaf, kalimatu haqqin, ucapan yang baik, ilmu. Ya. Ucapan yang baik, kalimatu haqqin, kalimat yang baik, ucapan yang bagus, ilmu yang disampaikan oleh saudaramu itu lebih baik daripada harta. Fa innal kalimah tahdika, sesungguhnya kalimat itu akan memberikan bimbingan dan hasungan. Dihasung, dibimbing, diajak. Tahdika akan membimbing dirimu. Sementara harta, terkadang harta tersebut yudhika, menyebabkan dirimu berlaku melampaui batas, bertindak semena-mena. Kalimatu haqqin min akhika khairun laka min malin yu'tika fa innal kalimah tahdika wal malu yutghika. Qala wa kana as-salafu kalamuhum qalilun, dan salafun as-salih ucapan mereka sedikit, banyak prakteknya, sedikit ringkas padat penuh makna. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul bashar, ya, diberikan jawami' al-kalim, ucapan ringkas namun mengsyarat akan makna, penuh dengan makna, penuh dengan faedah. Wa kana as-salafu kalamuhum qalil, salafun as-salih ucapannya sedikit. Walakin kana naf'uhum kabiran, namun manfaat mereka sangat besar. Manfaat dari apa yang mereka sampaikan sampai sekarang kita rasakan. Bagaimana tulisan-tulisan mereka, bimbingan-bimbingan mereka, dan sikap-sikap mereka di dalam menjalani agama ini. Qala li'annahum yajidu adhanan saghiyan, karena mereka mendapatkan adhan, telinga-telinga yang saghiyan, telinga-telinga yang senantiasa mendengarkan al-haq, menyambut al-haq, menerima kebenaran dan mengamalkannya. Adhanan saghiyan, bukan telinga-telinga yang ya na'am na'udzubillah min dzalik, masuk melalui telinga kanan keluar ke telinga kiri, ini masih mending ya, masih bisa masuk, masih lewat, jadi enggak bisa masuk sama sekali, enggak bisa masuk kebenaran tersebut. Demikian keadaan umat-umat terdahulu, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman berikutnya lebih jelek. Lebih jelek karena berbagai fitnah, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah harta. Nas'alullah at-taufiq. Qala fa nas'alullah lana wa lakum at-taufiq, maka kita memohon kepada Allah taala taufik untuk kami dan untuk kalian. Baik, naktafi bihadzal qadar walhamdulillahirabbil alamin.